Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tayyib, kita masih melanjutkan membahas syarah dari hadis Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. La yakbarullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat ya salah seorang di antara kalian, salat apapun yang wajib maupun yang sunnah, jika dia berhadas ya. Jika dia berhadas hingga dia berwudu. Sudah kita ketahui juga satu prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam permasalahan ini ya, bahwa seluruh hukum syariat ini ya, berlaku ketika terpenuhi ya, syarat-syaratnya. Demikian pula ya, lawazimnya, konsekuensi-konsekuensinya, serta hilang semua yang menjadi penghalangnya ya. Maka di saat itu berlaku seluruh dari perkara-perkara yang merupakan hukum syar'i. Sebagai contoh dalam permasalahan diterimanya sholat seseorang. Baik, jika seluruh yang menjadi syarat-syarat dari sholat ini ya, baik dia sebagai seorang muslim ya, kemudian berakal sehat, termasuk dalam pembahasan kita ya, dalam keadaan suci ya, dari hadas ya, kemudian persyaratan yang lainnya sudah masuk waktu ya, kemudian menghadap kiblat ya, kemudian niat ya, ini syarat seluruhnya. Kemudian yang terkait dengan apa yang menjadi rukun-rukun, kewajiban-kewajiban di dalam salat itu terpenuhi ya, demikian juga ternafikan darinya hal-hal yang menghalangi untuk diterimanya sholat seseorang. Seperti yang sudah kita pelajari, seandainya seorang ya, dia memiliki satu penghalang dari sekian penghalang ya, penghalang diterimanya amalan, secara khusus misalnya dalam permasalahan sholat ya, sebagai suatu bentuk hukuman ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mendatangi dukun, tukang ramal ya, dan semisalnya ya, berikan hukuman terhadap pelakunya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sehingga ketika terpenuhi syarat namun di situ ada penghalang, maka dengan itu ya, ibadah seorang tidak diterima sampai ya, terpenuhinya seluruh syarat dan hilangnya penghalang-penghalang tersebut. Ini sebagai contoh dalam permasalahan sholat seperti itu. Baik. Kemudian sudah kita pelajari juga pada kesempatan yang lalu di antara jenis-jenis hadas yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ya. Di antaranya adalah segala sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua tempat tuang ya, kotoran, yakni kubul ataupun dubur ya, apa saja dari yang keluar darinya, entah itu yang bentuknya gas, angin ya, ataupun yang bentuknya cair ya, ataupun yang bentuknya padat ya, baik yang bendanya itu suci ataupun najis ya, sebagai contoh misalnya yang suci yakni mani ya, menurut ya, pendapat yang rajih ya, karena di situ ada khilaf sebagian ya, menganggap mani itu najis. Ya, di antara yang menjadi hujahnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha membersihkan ya sisa mani yang menempel yang sudah kering pada pakaian Rasulullah. Yang sebenarnya itu bukan hujah ya, karena seandainya ya mani ini najis ya tentu ya harus dibersihkan dari pakaian ketika digunakan untuk apa? Untuk salat. Baik. Ya, demikian juga jika kita melihat asal penciptaan kita. Ya, sementara manusia ya, Bani Adam ini adalah makhluk yang paling mulia dari yang menghuni muka bumi. Ya, bagaimana mungkin ya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara asalnya sesuatu yang najis. Baik. Jadi sama saja nah, ini apapun yang keluar dari salah satu di antara lubang kemaluan depan atau belakang, maka ini menjadi sebab batalnya taharah seorang. Demikian juga tidur ya, karena tidur ini madinah lil hadas, suatu kondisi yang sangat kuat, diduga kuat terjadi hadas pada saat seorang tidur ya. Karena pada kondisi tidur seseorang yang misalnya kentut atau yang semisalnya dia tidak sadar, dan tidur ini ya tidak dibatasi apakah seorang berbaring atau duduk ya, selama dia tidak menyadari dari apa yang terjadi di sekitarnya ya, maka dengan itu dia sudah batal taharahnya. Ya, jadi meskipun dia misalnya duduk tidurnya ya, kalau sudah sampai mendengkur terus sudah mungkin mimpi sana sini ya, ya sudah batal ya. Oleh karena itu riwayat hadis Anas bin Malik dan yang lainnya yang di situ ya, para sahabat menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengimami salat Isya. Ya mereka ya kepalanya sudah ya, apa mengangguk-angguk begitu, kan setuju mengangguk-angguknya ya, karena ngantuk seperti itu. Maka ya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menemui mereka ya, sebagian mereka berwudu, sebagian tidak ya, sebagian tidak. Ini karena kondisi ya, mereka sendiri beragam, ada yang terlelap, ada yang tidak ya, seperti itu. Maka riwayat ini bawa kepada mereka yang berwudu kembali itu karena mereka sudah terlelap dalam kantuknya tersebut. Ya salah satunya ya, kita bisa mengetahui kalau sudah iqamah kok duduk terus ya, berarti ini sudah tidak sadar dengan apa yang terjadi. Kalau ngantuk-ngantuk tapi dia masih mendengar suara, termasuk misalnya ada suara iqamah ya, berarti dia masih sadar dan tidak batal ya. Jadi kalau sudah iqamah kok masih duduk sampai kemudian disenggol baru kaget berdiri ya, berarti sudah batal taharahnya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau ketika ada ya, najis walaupun itu tidak keluar dari kubur atau dubur ya, baik dari lubang yang lainnya. Ya mungkin saja misalnya seorang mengalami gangguan ya saluran pembuangan itu sehingga harus ditempuh jalur lain ya, dibuat jalur lain. Nah ketika keluar orang tersebut maka menjadi batal taharahnya. Ya, kemudian juga yang disebutkan oleh beliau adalah jadi memakan ya, daging unta. Ya, akhirnya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi ya, hal natawaddo ya, min lahmil ibil, maka dijawab oleh Nabi SAW ya, na'am. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, hal natawaddo min lahmil gunam, maka dijawab oleh Nabi, insya'a ya, ya, jika dia mau jadi ya, silakan berwudu. Artinya dari sini menunjukkan bahwa memakan daging unta ini membatalkan taharah, batalkan wudu. Adapun terkait dengan susunya, ya, minum susu unta maka nama ini, ya, dalil yang ada terkait dengan apa? Daging, ya, bukan dengan susunya, sehingga tidak bisa untuk dikiaskan ke sana. Baik. Kemudian yang juga disebutkan oleh beliau, yakni lamsul mar'ah li syahwah, terkait dengan menyentuh, semata menyentuh, ya, walaupun di situ ada syahwat, ya, sebagai contoh misalnya, seorang mencium istrinya, ya, kemudian orang mencium itu disertai syahwat. Nah, taib. Nah, selama, ya, sentuhan tersebut, ciuman tadi tidak menjadi, ya, sebab keluarnya sesuatu, ya, dari kemaluannya, maka itu tidak membatalkan. Jadi semata sentuhan, ya, tidak membatalkan itu, walaupun ada, ya, unsur syahwatnya. Adapun, ya, makna al-lams yang ada pada ayat yang merupakan pembatal, yakni yang dimaksud adalah yakni hubungan suami istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengibarahkan dengan yakni al-lams, ya, mengungkapkan dengan lams sebagai penghalus, ya, dari ungkapan hubungan suami istri. Juga yang disinggung oleh beliau terkait dengan jenis-jenis hadas adalah menyentuh al-farj, kemaluan, ini tanpa penghalang. Ya. Terkait dengan perkara ini, ya, telah datang dari hadis man, ya, massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya. Juga telah datang dalam permasalahan ini, ya, hadis Talq ibn Ali, ya, terkait dengan menyentuh kemaluan atau penghalang. Nabi SAW menyatakan innama hiya bada'atun mink, sesungguhnya kemaluan itu, ya, salah satu di antara anggota, ya, tubuhmu, ya. Dimana dari hadis Talq ibn Ali ini, ya, terkesan bahwa menyentuh kemaluan sebagaimana menyentuh anggota tubuh yang lainnya tidak membatalkan, ya, wudu seseorang. Nah, dari sini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukumnya. Sebagian berusaha untuk menjamak, ya, dari dua hadis ini yang seakan, ya, ada kontradiksi. Sebagian berusaha untuk mentarjih, ya, mentarjih. Di antara, ya, yang menyentuh jalur menjamak ini dan ini lebih utama, ya, selama masih memungkinkan, karena dua-duanya sahih, bahwa menyentuh kemaluan yang membatalkan syahwat ini pembahasan kita kan langsung tanpa penghalang, ya. Tapi menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu, jadi ketika sentuhan itu dengan syahwat, ya, karena kemaluan ini walaupun itu anggota tubuh, ya, sebagaimana yang lainnya, tetapi ada kekhususan karena itu erat kaitannya dengan apa? Dengan syahwat, ya. Ini. Adapun kalau sebatas mungkin seorang misalnya ketika mungkin mandi andukan dan semisalnya, ya, kemudian menyentuh anggota yang satu itu, ya, tidak ada kaitan dengan syahwat, ya, seperti itu tidak. Baik. Ini yang ditempuh oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kemudian yang lainnya menyatakan bahwa meskipun, ya, tidak membatalkan, ya, maka yang terbaik dalam hal ini tetap seorang berwudu, ya, tetap seorang berwudu dan hukumnya sunnah, ya, karena Nabi menyatakan man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi meskipun tidak batal, yang sunnah yang terbaik baginya adalah untuk tetap berwudu. Adapun yang menempuh jalur tarjih di antaranya Imam As-Sunani dalam Subulus Salam, beliau, ya, merojihkan pendapat yang membatalkan karena sahabat yang meriwayatkannya itu lebih belakangan, Sehingga dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa riwayat hadis ya ini menunjukkan akhir-akhir, sehingga ya menurut beliau hukumnya menghapus yang sebelumnya. Baik, ini sedikit khilaf yang ada dalam permasalahan ini. Sampai di situ? Ya, sampai di situ ya. Wa fi ba'daha khilaf. Ya. Termasuk misalnya tentang masalah muntah. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih tidak. Ya. Demikian juga keluar darah. Karena itu bukan darah apa? Darah haid atau nifas atau yang semakna dengannya. Ya. Taib. Kemudian fakullu man wujida minhu syai'un min hadhihi an-nawaqid lam tasih shalatuhu. Setiap yang didapatkan darinya sesuatu dari pembatal-pembatal thaharah ini, maka tidak sah salatnya. Hatta yatawadda'a al-wudu' asy-syar'iyyah, hingga dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Jadi meskipun dia sudah berwudu, ketika terjadi pada dirinya salah satu di antara pembatal-pembatal ini, maka dia harus memperbaiki wudunya, memperbaiki taharahnya kembali dengan apa? Dengan berwudu. Ya, atau jika yang terjadi setelahnya ada hadas besar, maka ya harus dengan mandi. Fayaghsilu al-a'dha' allati nassa Allahu 'alayha fi suratil Maidah. Sehingga dia berwudu dengan wudu yang syar'i, dengan membasuh anggota-anggota dari badannya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terkait dengan perintah untuk membasuhnya tersebut dalam surat Al-Maidah. Ya, ma'at tartibi wal muwalati. Di mana ketika ya membasuhnya harus dengan tertib, urutan, ya, dan mualah berkesinambungan, tidak terputus-putus. Ya. Pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu, idza kumtum ilas salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya, ilal marafiq. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk menunaikan salat, ya, hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kalian basuh wajah-wajah kalian. Ya. Kemudian kalian basuh kedua tangan kalian hingga sikut, al-marafiq. Kemudian kalian usap kepala kalian. Ya, kemudian kalian basuh ya, kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Ayat ini ya, di dalamnya terkandung perintah untuk tertib, berurutan. Ya, kenapa? Karena ya, di sini disisipkan mengusap di antara basuhan. Ya. Sementara secara umum kebiasaan Arab di dalam merangkai kalimat, ya itu disatukan yang sejenisnya, nanti yang berbeda dipisah. Ternyata di sini, ya mengusap ini disisipkan di antara basuhan. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Ya, membasuh atau mencuci, ya, itu anggota badan tersebut dikenai air, yang air itu dalam keadaan mengalir di anggota tadi, mengalir. Ya, itu namanya membasuh. Ya. Adapun mengusap, jadi mencukupkan dengan tangan yang dalam keadaan basah untuk diusapkan kepada anggota wudu tersebut. Ya, sehingga dengan definisi basah ini boleh ya, basah yang ada yang tersisa dari ketika kita membasuh yang sebelumnya, ataupun kita mengambil air kembali. Yang terpenting di situ, ya, tidak dengan kita membasuh, tetapi mengusap, ya, tangan dalam keadaan basah ini. Baik. Kemudian batasan mualat atau berkesinambungan, ya, ketika kita membasuh, ya, pada anggota wudu berikutnya dalam keadaan anggota yang sebelumnya masih dalam keadaan basah, belum kering, ya, dalam keadaan basah, sehingga dikatakan masih mualat, walaupun mungkin ya dalam hal ini, ya, terhalang dengan sebagian aktivitas di luar wudu, ya, tetapi, ya, ketika anggota wudu yang sebelumnya, ya, itu masih basah, maka masih dikatakan mualat. Sebagai contoh misalnya, mungkin kita, ya, kehabisan air sehingga harus ambil air yang baru seperti itu, ya, maka dalam hal ini tetap dikatakan berkesinambungan. Adapun jika sudah terputus, maka harus mengulang dari awal, ya, mengulang dari awal, tidak bisa melanjutkan kepada gerakan atau basuhan berikutnya. Ya, oleh karena itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang yang sudah keadaan sholat, ya, ini sudah selesai dari wudhunya, didapati pada, ya, salah satu kakinya terlihat memang kilap itu tidak terkena, ya, air, maka beliau memerintahkan untuk dia berwudhu kembali. Ya. Sehingga kalau kita misalnya sudah selesai wudhu, ya, sudah berjalan ke tempat sholat, ada, ya, bagian yang kering seperti itu. Itu tidak cukup dengan hanya menyiram atau membasuh yang kering tadi. Ya, harus, ya, diulang karena sudah, ya, terputus, sudah tidak mualat. Berikutnya, aw yatathaharu biturabi badal al-ma'i inda ta'adzur isti'mal al-ma'i imma li'adamihi wa imma li khawfihi bi isti'malihi ad-darar. Atau seseorang melakukan taharah dengan at-turab, dengan debu atau dengan tanah sebagai pengganti air manakala ada uzur atau penghalang untuk dia bersuci dengan menggunakan air. Ini sebagai badal. Diperhatikan di sini, maknanya apa? Ya, tidak boleh kita beralih, ya, dari air, ya, ke bersuci dengan debu atau tanah kecuali karena ada uzur, ya, karena ada uzur. Apa saja uzur itu? Uzur itu bisa kembalinya karena, ya, tidak ada air yang bisa digunakan, ya, ataupun kondisi badan orang tersebut yang tidak memungkinkan, ya, bersuci dengan air. Masuk dalam cakupan tidak ada air ketika seorang misalnya, ya, ada air tapi itu milik orang lain, ya, dan tidak ada jalan kecuali dia harus membelinya, ya, sementara tidak ada kemampuan untuk membelinya, ya, secara hukum ini. Baik. Atau, ya, ada air tapi pada kondisi yang sangat jauh. Kalau dia mendatanginya bisa, ya, tetapi, ya, keluar waktu sholat untuk sampai di tempat tersebut. Maka itu secara hukum demikian. Imma li khawfi bi isti'malihi ad-darar, atau bisa jadi karena, ya, kekhawatiran dengan menggunakan air itu akan tertimpa kemudaratan. Ya. Akan tertimpa kemudaratan misalnya pada kondisi dingin yang luar biasa. Ya, oleh karena itu sebagian sahabat, ingat saya dalam salah satu safarnya, Amr ibn al-As, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghadapi janabah dalam kondisi dingin yang sangat. Ya, akhirnya beliau bertayamum, kemudian ya beliau sebagai pimpinan pasukan mengimami ya salat subuh ketika itu. Dikabarkan ya, karena mungkin ada sebagian sahabat yang lain yang mendengar kondisi ini, dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian beliau bertanya, "Salaita binnas wa anta junub?" Kamu mengimami manusia dalam keadaan kamu janabah? Ya. Maka sahabat tadi menjawab, ya. Ya. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala yaqulu wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan ya, diri kalian ke dalam kebinasaan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan ia membenarkan perbuatan sahabatnya tersebut. Ya. Jadi kalau kondisi yang mengkhawatirkan seperti itu, ya tidak ada yakni jalan untuk misalnya menghangatkan ya air. Ya, maka beralih kepada yang lainnya. Dan tentu dalam hal ini kita tidak boleh bermudah-mudahan ya. Ya, perasaan dingin sedikit sementara di situ mungkin gas masih ada ya seperti itu. Ya dihangatkan airnya. Baik. Nah di sini juga yang perlu untuk kita pahami terkait dengan bersuci dengan batu atau yang semisalnya dari yang bisa digunakan untuk bersuci, mungkin di masa kita tisu ya seperti itu, bahwa dibedakan antara kita melakukan tayamum yang itu merupakan toharah pengganti ya, yang artinya kita tidak boleh beralih ke tayamum selagi masih bisa apa wudu atau mandi, dengan istijmar. Di mana istijmar boleh dilakukan meskipun apa? Seorang punya air, ya. Ya. Tidak khawatir kehabisan air seperti itu. Ini boleh dilakukan. Ya. Dan ini salah satu di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Baik, contoh kita mungkin ya dalam kondisi safar kan terkadang tidak mesti kita berhenti di tempat yang di situ apa tersedia air ya, atau sudah kebelet pengen pipis dan sebagainya, tinggal kita cari tempat yang tersembunyi, nggak usah sangu batu dari rumah ya seperti itu ya, batu mudah didapatkan di mana-mana, atau syukur kalau misalnya ya ada persediaan tisu di mobil ya seperti itu. Itu. Kalau enggak ya cari daun, kalau batu susah ya seperti itu. Baik. Kemudian wa fi hadza dalilun ala annahu law shalla nasiyan aw jahilan hadathahu fa alaihi al-i'adatu li umumil hadith wa huwa muttafaqun alaihi. Nah, demikian pula pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan jika ada seorang yang sholat dalam keadaan lupa kalau dia sudah berhadas atau dia belum mengerti hukum harusnya ya sholat dibangun di atas taharah ya, jahil belum mengerti hukum, fa alaihi al-i'adatu, maka wajib baginya untuk mengulang ya, mengulang sholatnya tersebut li umumil hadis, berdasarkan keumuman hadis ini. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang yang sudah berhadas hingga dia berwudu. Dan ini perkara yang disepakati. Jadi, jika terjadi pada seorang dia lupa kalau sudah berhadas. Ya, atau dia belum mengerti hukum dan baru tahu ketika itu, maka dia segera untuk ya mengulang salatnya yang dia lakukan tanpa taharah tersebut. Bagaimana kalau sudah keluar waktunya, walaupun sudah keluar waktunya, ya, walaupun sudah keluar waktunya. Termasuk dalam hal ini, misal seorang wanita yang dalam kondisi ragu, apakah darah yang keluar itu adalah darah haid atau istihadhah, Setelah berlalu sekian waktu, baik, ternyata ya yang terjadi itu adalah darah istihadhah. Kalau darah haid kan jelas dia tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Salat. Sekarang yang terjadi setelah diteliti sifatnya ternyata darah istihadhah. Ya. Sehingga mungkin ketika itu ya dia meninggalkannya ya karena disangka haid. Maka karena istihadhah ya dia tetap terkena kewajiban untuk apa? Untuk salat. Ya, maka kewajiban baginya untuk mengqadha ya dari yang ditinggalkan karena kondisinya tadi. Kapan mengqadhanya ya? Sesegera ya, sesegera mungkin beberapa salat tersebut jadi istilahnya apa dirapel ya seperti itu. Ya, kalau banyak sekali nanti bisa disela-selai dengan aktivitas yang diperlukan. Jika hanya dua salat maka bisa segera dilakukan. Kemudian fa huwa wa in kana musaban ala fi'lihi surat as-salah wa ma fiha min al-ibadat lakin alaihi al-i'adatu li'ibra'i zimmatihi. Andai seorang misalnya salat dalam keadaan lupa kalau dia sudah berhadas atau karena tidak tahu hukum, meskipun ya dia tentu diberi pahala atas ya, apa yang dia lakukan dari salatnya tersebut, meskipun ya tidak terpenuhi syaratnya tadi, surah dari salatnya, ini perbuatan salat yang dia lakukan itu tetap diberi pahala. Demikian juga dari ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, dari qiraatul Quran yang dibaca ya pada salatnya. Akan tetapi tetap wajib baginya untuk mengulang salatnya tersebut li ibra'i dzimmatihi, untuk membebaskan dari tanggung jawabnya ya, kewajibannya. Karena salat yang dilakukan tadi tidak sah sehingga dia harus melaksanakan salat yang sah. Wa hadza bi khilafi man tatahara wa nasiya ma alayhi ma ala badanihi aw thawbihi min an-najasah. Nah, ini berbeda dengan seorang yang bersuci dan dia lupa ya najis yang mengenai badannya ataupun yang mengenai pakaiannya. Fa innahu la i'adata alayhi 'ala sahih. Maka kondisi yang kedua ini ya tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulang salatnya. Jadi sebagai contoh dia sudah berwudu ya. Kemudian dia lupa kalau pada badan atau pakaian yang dia pakai itu ada najis. Sementara kita tahu termasuk di antara syarat salat ya juga adalah apa? Izalah najasah, menghilangkan najis. Nah, seandainya seorang selesai dari sholatnya baru teringat, oh ternyata yang dia pakai tadi sudah terkena najis, atau pada sebagian badannya ada najis, baru disadari setelah sholat, maka sah sholatnya dan tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Ya. Dan dalil tentang perkara ini ya dari hadis Nabi SAW, hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Nabi SAW sholat dengan memakai sandal. Ternyata di tengah sholatnya beliau melepas sandalnya. Dan kemudian perbuatan beliau diikuti oleh para sahabat. Para sahabat yang sholat memakai sandal juga melepas sandalnya. Ya. Kemudian selesai sholat Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Dijawab oleh para sahabat bahwa kami melihat engkau melepas sandal maka kami pun melakukannya. Di sini menunjukkan suatu prinsip yang ada pada para sahabat bahwa hukum asal perbuatan Nabi dalam sholat, ya itu diikuti. Ya. Nah kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa di tengah sholatnya ya, Jibril memberitahu bahwa pada sandal yang beliau pakai ada najis sehingga beliau pun melepaskannya. Ya, sisi pendalilan dari mana? Ya terkait dengan masalah ini kalau seseorang ada najis dan dia lupa kemudian selesai dari sholatnya ya sah tetap sholatnya tidak harus mengulangi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi salatnya dari awal, menunjukkan bahwa salat yang dia lakukan sampai diberitahu oleh Jibril bahwa ada najis pada sandalnya itu sah, ya. Biasanya karena apa yang beliau pakai itu masih memungkinkan untuk dilepas tanpa terbuka aurat, ya, maka dilanjut salatnya dengan melepas tadi. Sehingga kalau ada jenis pakaian yang kita pakai yang mungkin dilepas tanpa kita terbuka aurat atau sesuatu yang wajib ditutup dalam salat, biasanya kolan suwo atau imamah yang semisalnya, masih mungkin untuk dilepas, ya, seperti itu, maka dilepas. Adapun kalau ternyata yang kena najis itu sarung, ya, keadaan kita tidak pakai selain sarung, ya, seperti itu, kan tidak mungkin dilepas sarungnya, ya, maka kita harus apa, memutus salatnya untuk mengganti dengan pakaian yang lain. Jadi itu sisi pendalilannya. Sehingga kalau ternyata taunya sampai setelah selesai, ya berarti salatnya sah, begitu. Lian at-taharata min babi fi'lil umur allati la tabra'u dhimmatu illa bi fi'liha. Karena taharah, baik itu mandi ataupun wudu, ya, ini babnya adalah melaksanakan sebuah atau perintah-perintah. Melaksanakan perintah yang tidaklah bebas seorang dari tanggung jawab tersebut kecuali dengan melaksanakannya. Ya, melakukan, ya. Wa amma ijtinabun najasah, adapun menjauhi najis, fa innahu min bab ijtinabil mahdzur. Ini masuknya dalam bab menjauhi yang dilarang. Alladzi idza fu'ila wal insanu ma'dzurun, yang kalau sudah, ya, dilaksanakan dan manusia, ya, dalam hal ini diberi udzur. Jadi kalau perintah itu sudah dilaksanakan, salat sudah dilaksanakan, kemudian terlupa, ya, fala i'adata 'alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi apa yang telah dia lakukan dari ibadah tersebut. Ini sisi perbedaannya dalam permasalahan kalau seorang lupa berwudu atau bersuci yang lainnya dengan lupa ada najis pada badan atau pakaian atau tempat yang digunakan untuk ibadah. Wallahu ta'ala alam. Untuk hadis berikutnya insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-21, hadis Aisyah, ya. Insyaallah enggak usah di imla dulu, ya, enggak usah di dikte, enggak usah ditalkin, sudah bisa bacanya. Nah, saya bacakan hadisnya. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah, 10 perkara dari sunnah. Fitrah di sini maknanya sunnah. Qasus syarib, memendekkan, ya, kumis, ya. Kemudian wa i'fa'ul lihyah, yakni memelihara jenggot, lihyah. Wassiwak, bersiwak, ya. Wastinsyaq al-ma', ya, yakni istinsyaqul ma', istinsyaq artinya ya, adalah menghirup, ya, air, menyedotnya dengan hidung, ya. Itu termasuk sunnah, ya, ketika seorang bersuci. Wa qasul adhafir, dan memotong kuku, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, yakni mencuci, ya, al barajim, yakni lakukan pada jemari, ya, atau anggota badan yang lain yang di situ sangat rentan dengan tersimpannya kotoran-kotoran badan, daki, ya. Baik. Apalagi kalau pendaki, ya. Kemudian wanatul ibt, ya, mencabut, ya, al ibt, yakni rambut ketiak. Ya. Jadi dengan nab, dengan dicabut, ya. Kemudian wa halqul anah, ya, mencukur habis al anah, rambut-rambut sekitar kemaluan. Ya. Rambut sekitar kemaluan tidak di natf, tidak dicabut, tetapi di, ya, dicukur habis gitu. Ya, kemudian wantiqasu al-ma'i, yakni al-istinja, intiqasul ma', yakni istinja. Istinja ini artinya bersuci dengan air. Ya, kalau bersuci dengan batu dan yang semisalnya itu dinamakan istijmar. Baik. Qala ar-rawi, kata perawi hadis ini, wa nusitu al-ashirah, Aku lupa yang ke-10-nya. Ila antakuna al-madmadah. Mungkin yang ke-10-nya itu adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Yang ini juga termasuk dari bagian ketika kita bersuci, berwudu. Ya, selain istinsyak, al-madmadah. Baik, rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, ini hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Dihafal, insya Allah masih cukup 2 pekan lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimaafkan dalam istijmar karena mungkin saja karena apa namanya istijmar dengan istinja jelas ya, lebih bersih istinja dengan air karena hukum asal bersuci kan dengan air. Dan yang tersisa dari aroma atau pakai istilah bau ya, bau aja ya, aroma itu untuk bau yang harum ya. Bau-bau yang tersisa ketika kita istijmar ini dimaafkan. Yang terpenting materi, ya, materi dari najis itu sudah terhilangkan dengan batu tadi. Oleh karena kalau dirasa 3 kok kayaknya belum mantap, ditambah 2 batu lagi, ya, seperti itu sehingga lebih bersih lagi dan lebih menenangkan ke hati. Itu. Kenapa? Bagaimana caranya atau hukumnya? Bagaimana caranya? Ketika mengusap, tadi membahas apa mengusap? Ya, mengusap. Ya, khuf ataupun kaos kaki. Apa yang semena dengannya? Ya, karena ini merupakan rukhsah. Ya, maka cukup kita mengusap dengan tangan yang masih basah ini, ya, bukan di airnya ditampung begitu kemudian diusapkan, itu namanya membasuh, ya, mengusapin tangan dalam keadaan basah diusapkan begitu, ya, boleh satu-satu kanan dulu, ya, kemudian setelah itu kiri, boleh sekaligus, ya, dengan 2 tangan ini diusap begitu, ya, mayoritas bagian dari atasnya ini, ya, tidak harus semuanya sama di begini, tidak, ya, dengan sekali usap, cukup sekali, ya. Demikian pula ketika kita misalnya tayamum, ya, kan tayamum berapa kali mengusap kepala? Berapa kali bisa? 1 kali mengusap kepala. Tidak ada pada tayamum mengusap kepala, ya, yang ada wajah, ya, ya. Baik. Nah, mengusap cukup kita, ya, ketika sudah kita menopok ini, ya, bahkan sebagian riwayat dengan ditiup, ya, sekali, kemudian diusapkan ke wajah, ya, tidak perlu digosok-gosok. Yang menggosok itu ketika apa? Mencuci, ya, digosok-gosok. Kalau mengusap cukup diusapkan begitu, ya, jangan seperti orang bedakan, ya, seperti itu, sampai rata, seperti itu. Tidak. Karena setelah itu ke tangan. Ringan masalahnya gitu. Cuma kadang karena belum tahu ilmunya jadi terasa berat. Dan terkadang sebagian orang memberat-berati diri kan, seperti itu. Salam. Cukup ya? Ada satu lagi. Ya. Ya, itu termasuk diantara upaya untuk kita lebih ingat. Ya, dan termasuk dalam cakupan sunnah-sunnah yang dilaksanakan di hari Jumat, ya, adalah tajammul, ya, berhias, ya, salah satu di antara bentuk berhias dengan memotong kuku, ya, seperti itu, potong kuku. Dan ini menyelisihi hewan-hewan buas dan sebagainya, orang-orang fasik yang kebanyakan mereka kan biasa memanjangkan kuku, ya, Allah. Cukup ya, ya, subhanallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam.